perkawinan seharusnya menyenangkan. Perceraian seharusnya sekedar perbincangan, tak boleh menjadi kenyataan. Jujur pada pasangan, itu sangat diperlukan. Pengkhianatan tak perlu menjadi ketakutan. Ya, jujur pada pasangan sangat menyenangkan, membuat kebersamaan menjadi indah. Apapun yang ada di rumah cukup rasanya. Tak pernah menjadi pertikaian yang memang tak perlu untuk diperdebatkan. Karena itulah jujur pada pasangan menjadi sumber inspirasi dalam kita bekerja menggarap keseharian kita. Tetapi ketidakjujuran pada pasangan akan menjadi masalah yang tidak sederhana. Ketidakjujuran pada pasangan mengakibatkan kesakitan, bukan pada satu pihak, tapi kedua belah pihak, yang dikhianati maupun yang mengkhianati. Karena bagi yang dikhianati, rasa sakit karena kepercayaan yang diberikan tak lagi dihargai. Tapi bagi yang mengkhianati, rasa tersiksa karena menyimpan misteri di hari-hari hidupnya. Jadi, jangan terjebak di sana. Oleh karena itu, jujurlah pada pasangan, maka dengan kejujuran banyak hal bisa diselesaikan. Kegagalan, kepahitan, kesakitan adalah warna-warni dalam kehidupan yang tidak perlu ditakuti. Kejujuran akan jadi obat mancur untuk menyelesaikan semuanya. Asal Anda berani dan memulai. Maka, sekali lagi, kejujuran pada pasangan itu sangat menyenangkan. Oleh karena itu, pilih satu pasanganmu, jangan lebih. Karena kejujuran hanya bisa pada satu, bukan dua, tiga, atau lebih. Kejujuran hanya bisa pada satu, artinya jujur yang teruji. Pada dua, cenderung tak jujur. Pada tiga, apalagi. Oleh karena itulah, kejujuran pada pasangan perlu untuk dirumuskan, dipikirkan, biar itu menjadi kebahagiaan dua orang sepanjang kehidupan, tak ada yang bisa mengambilnya. Alangkah indahnya hidup ini, bukan? Berapapun penghasilan Anda, apapun pekerjaan Anda, siapapun nama Anda, tak terlalu penting kalau Anda dan pasangan Anda selalu bersama, menikmati berdua dalam kejujuran tanpa ketakutan. Luar biasa, Anda adalah orang yang berbahagia karena jujur pada pasangan. Selamat berbahagia. Anda layak dapat masa depan. Bersama saya, Bigman Sirait.